Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa akhiral hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallamu li muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Di antara kewajiban kita yang besar dan merupakan hak dari anak-anak kita adalah memberikan tarbiyah as-sahihah. Memberikan pendidikan yang baik untuk putra-putri kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan ahlikum, yani istri dan anak-anak kalian, dari api neraka. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya menukil penafsiran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, apa makna ku ampusakum wa ahlikum nara. Kata beliau, yakni allimuhum wa addibuhum, yani ajarkanlah mereka ilmu. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Wa'adibuhum, ajarkan kepada mereka perkara-perkara adab. Diberi ilmu, dididik, ya, dengan adab-adab yang baik. Juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, muruhum ta'atallah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, yani muruhum ta'atallah. Perintahlah mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'allimuhum al-khaira, perintah mereka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ajarkan kepada mereka kebaikan. Ini yang pertama, tugas kita sebagai ayah, sebagai suami adalah menjaga keluarga dari api neraka dengan mengajari mereka, mendidik mereka, mentarbiyah mereka. Qul rahimana rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban terkait dengan orang-orang yang dipimpinnya. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin di keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia akan ditanya terkait dengan kepemimpinannya. Ini hamdalah rahiman rahimakumullah yang kedua. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, fal auladu amanatun fi unukil walidain. Kata beliau, anak-anak itu, putra putri kita, adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala di pundak-pundak kita, para orang tua. Hukum asalnya, mereka adalah amanah kepada orang tua masing-masing. Mereka yang bertanggung jawab. Kata beliau rahimahullah, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa huma mas'ulani anhum yawmal qiyamah. Dan keduanya, ayah ibunya, orang tuanya, keduanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat nanti. Ditanya terkait dengan anak-anak yang merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa bitarbiyatihim at-tarbiyata diniyah wal-akhlaqiyah yakhrujul walidani min taba'ihi hadirainiyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka dengan tarbiyah yang dilakukan orang tua, tarbiyah diniyah, tarbiyah akhlakiyah, dengan orang tua memberikan tarbiyah tersebut kepada anaknya, maka dia telah keluar dari tanggung jawab tersebut. Iya, dia sambil bisa menjawab bahwa apa yang telah diamanahkan oleh Allah telah dilaksanakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga anak-anak dari api neraka sudah dilakukan. Ketika dikumpulkan di hari kiamat, ditanya tentang masalah tanggung jawab menjadi ra'i di keluarga, telah dilaksanakan dengan dia melakukan tarbiyah yang sahihah. Benar-benar telah melakukan tarbiyah diniyah yang sahihah. Mentarbiyah anak-anaknya. Ini yang kedua, dengan seorang melakukan tarbiyah, mendidik putra-putrinya dengan pendidikan agama yang benar, dia telah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan dia melakukan tarbiyah, mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang sahihah, tarbiyah diniyah yang sahihah, maka dia akan lepas dari tanggung jawab. Dia akan bisa menjawab, melaksanakan tugas amanah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, dengan seorang melakukan tarbiyah yang sahihah, akan mendapatkan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat At-Tur. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama arsnahum min amalihim min syai. Allah berfirman, dan orang-orang beriman yang diikuti oleh anak turunan mereka dengan iman, orang tuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang lurus, di atas iman, dan dengan sebab tarbiyah yang dilakukan, dengan sebab pendidikan yang diberikan kepada putra-putrinya, maka putra-putrinya, anak turunannya ikut beriman bersamanya, memiliki akidah yang sahiha, memiliki manhaj yang lurus, di atas iman. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menggabungkan dengan mereka anak turunan mereka, yakni di surga. Wama arsnahum min amalih min syai, dan kami tidak akan mengurang dari amalan mereka sedikit pun. Berkata Syaikhul Rahman As'adi rahimahallahu ta'ala di dalam tafsirnya, kata Syaikhul Rahman As'adi rahimahallahu ta'ala, kata beliau, wa hadza min tamami na'imi ahli jannah. Kata Syaikhul Rahman As'adi rahimahallahu ta'ala, ini adalah di antara bentuk kesempurnaan nikmat yang didapat ahli surga. Apa itu kata beliau rahimahallahu ta'ala? Fahaulail madhkurun yulhikuhumullahu bimanazil abaihim fil jannah wa illam yablughuha. Jadi kata beliau, anak turunan seseorang beriman, mereka akan Allah gabungkan di kedudukan ayah-ayah mereka di surga, di derajat ayah mereka di surga. Wa illam yablughuha, walaupun kata beliau amalan si anak ini itu tidak sampai dengan tingkat amalan orang tuanya, walaupun dari sisi amalan duriyahnya, anak turunannya itu di bawah amalan ayah-ayah mereka, namun Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan mereka dengan ayah-ayah mereka, dengan orang tua mereka, walaupun amalannya di bawah, Allah satukan di satu tingkat. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, jaza'an li'aba'ihim wa ziyadatan fi thawabihim. Ini sebagai bentuk balasan bagi ayah-ayah mereka. Anaknya naik tingkat. Anaknya naik derajat di sorga, agar bisa sama dengan orang tuanya, walaupun amalannya di bawah, karena semata-mata sebagai balasan bagi orang tuanya, sebagai tambahan balasan bagi orang tuanya. Sehingga yang ketiga, ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, tadi ketika seorang melakukan tarbiyah yang benar, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan lepas dari tanggung jawab amanah. Ia telah melaksanakan amanah terkait dengan anak-anaknya. Dan yang ketiga, ia kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dia akan mendapatkan anak-anak yang menjadi qurratu ain, menjadi pelipur lara di dunia dan di akhirat. Di dunia, ia dia alhamdulillah mendapatkan kenikmatan bisa membandingkan bagaimana anak-anaknya dengan anak-anak yang lain. Dia bisa bandingkan bagaimana adab anaknya yang jauh berbeda dengan sepupunya, dengan pamirinya, kerabatnya, sehingga menjadi qurratu ain, pelipur lara. Dari surga tadi Allah kumpulkan dia dengan bersama putra-putrinya. Iya, yang mengikuti dia dengan iman, walaupun tidak sampai amalan seperti amalan dirinya, Allah satukan, Allah gabungkan. Yang keempat kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza mata al-'abdu inqata 'amaluhu, jika seorang hamba meninggal dunia maka terputus kesempatan amalnya, pahala amalnya, illa min salas, kecuali dari tiga, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi min ba'dih aw waladin salihin yad'ulah, atau yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan dia. Iya, ini yang keempat. Saya ulangi, yang pertama adalah dengan dia melakukan tarbiyah, dia menjalankan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, dengan dia melaksanakan, menjalankan tarbiyah yang sahihah, mendidik anak dengan baik, maka dia akan iya, lepas dari beban tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi. Dia akan bisa menjawab di hadapan Allah, telah melaksanakan apa yang telah ditugaskan untuk mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, dengan dia melakukan tarbiyah yang sahihah, iya, dia akan mendapatkan anaknya sebagai pelipur lara di dunia dan di akhirat. Di akhirat, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan putra-putrinya bersama dia di sorga. Dan yang keempat ini barusan kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fahadhihi samaratu ta'dibil badan, ini buah hasil dari mendidik anak. Idza tarabba tarbiyatan salihatan, kalau seorang anak mendapatkan tarbiyah yang baik, ia menjadi seorang yang saleh, an yakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat, yaitu si anak akan bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Sebabnya tarbiyah yang dilakukan ayah, ibu, sehingga seorang anak menjadi yang saleh dan memberikan manfaat kepada ayah ibunya walaupun telah meninggal dunia. Qulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga juga di sini kita mengingatkan diri kita bahwasanya tujuan utama dari tarbiyah kita adalah ini. Bukan yang menjadi tujuan utama adalah menjadikan anak kita sebagai hafidh misalnya, atau sebagai nahwi, ahli nahu, atau yang lainnya. Tapi tujuan utama adalah bagaimana kita berupaya menjalankan perintah Allah, mentarbiyah putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Kalau mereka menjadi saleh dan saleha, akan bermanfaat untuk orang tuanya dan untuk umat, untuk agamanya. Khairillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Namun kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqq. Namun kata beliau, banyak orang yang meremehkan, ia mengentengkan, tidak mengindahkan hak anaknya ini. Fadha'u auladahum, mereka menelantarkan putra-putri mereka, tidak perhatian dengan tarbiyah mereka. Kata beliau, wa nasauhum, mereka merupakan anak-anak mereka. Ka'an la mas'uliyata lahum alaihim, seakan-akan mereka tidak punya tanggung jawab terkait dengan anaknya. Kalau sekarang alhamdulillah al-ikhwah masyaallah mulai banyak perhatian. Kalau dulu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, banyak sekali orang-orang demikian keadaannya. Iya. Punya anak mulai bisa ya membaca sedikit, bisa dianggap mandiri-mandi sendiri. Ya, langsung ditaruh di satu mahad. Jauh. Kalau dari sini bisa ke Jawa atau ke mana. Ya, ditinggal dalam keadaan menangis-nangis. Tidak pernah ditengok, tidak pernah ada kunjungan. Lama setahun baru di bawa kembali ke rumah. Seakan-akan anak ada tanggung jawab ustadznya. Seakan-akan tidak ada tanggung jawab lagi bagi dia. Hanya sudah tanggung jawab orang di pondok, di mahad. Oh, subhanallah. Iya, ternyata memiliki asar yang sangat jelek. Memiliki pengaruh yang sangat jelek. Akhirnya ada kerenggangan antara anak dengan orang tua. Akhirnya tidak ada lagi figur yang baik pada ayah bagi si anak. Yang lebih bahaya lagi, ikhwanul rahim wa rahimakumullah, ternyata karena merasa ketika kecil bertahun-tahun dalam tanda kutip dibuang ayah ibunya ke pondok tertentu, iya, ditelantarkan ketika mulai mengajak remaja, naudzubillah, futur, tidak mau belajar. Ternyata sebabnya adalah kesalahan kita. Kesalahan kita ini tadi, yang merasa tidak punya tanggung jawab. Iya, yang melupakan mereka, menganggap sudah tidak lagi tanggung jawab bagi ayah ibu. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Kata beliau, saya diantara beliau sebutkan, kata Sulaiman rahimahullahu taala, wa minal ajab, termasuk yang mengherankan, kata beliau rahimahullahu taala, anna haula'i harisun kullar his 'ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha wa sahr 'ala maslihuha. Yang mengherankan, kata beliau rahimahullahu taala, mereka sangat semangat, semangat terkait dengan harta mereka, upaya menjaga hartanya, upaya mengembangkan hartanya, bisnisnya. Iya, begadang untuk bagaimana bisa terus memajukan usahanya. Padahal kata beliau rahimahullahu taala, ma'annahum yunmun hadzal mal wa yuslihuna li ghairihim ghariban. Padahal kata beliau, mereka ini yang tadi mengerahkan segenap usaha kemampuan untuk bisa menjaga hartanya, mengembangkannya, terus memajukan bisnisnya. Padahal mereka, mayoritasnya, itu mengembangkan harta tersebut untuk orang lain. Ya, sebagian mungkin kerjasama dengan yang lain. Sebagian mungkin punya dia sendiri. Tapi yang punya dia sendiri itu juga nanti bukan buat dia, buat ahli warisnya. Iya. Ketika dia meninggal dunia, hanya sedikit yang didapatkan. untuk kain kafannya, untuk biaya penguburannya, atau mungkin ada utang-utang dibayarkan utangnya, sisanya buat ahli waris. Ya. Tadi katul mayit, peninggalan si mayit kan hanya terkait dengan 4. Sebagian digunakan untuk biaya penguburan dia. Mungkin dia dapat itu. Sebagian untuk membayar hutangnya. Sebagian untuk kalau dia wasiat, untuk wasiat yang pernah dia ucapkan. Sisanya untuk orang lain, untuk ahli warisnya. Qulillahi rahimana rahimakumullah. Itu harta. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ammal aulad falaisu minhum bi syai. Tapi anak-anak, mereka tidak memiliki perhatian yang sedemikian rupa kepada anak-anak mereka. Kata beliau, tidak pernah nanya, aina zahabu, anaknya pergi kemana, tidak pernah nanya. Wala mata jau, anaknya kapan datang juga tidak pernah nanya. Tidak ada perhatian. Wala manasikauhum washabuhum, siapa teman-temannya, siapa sahabat-sahabatnya, tidak pernah nanya. Tidak ada perhatian. Ya, tapi kalau masalah harta, masya Allah, ada audit. Agen di sana bagaimana? Bayarnya benar apa enggak? Wah, cek. Sebelum mengirim barang, nanya dulu. Ini gimana? Iya, terkait dengan hartanya. Tapi terkait dengan teman-teman, anaknya tidak ada. Qanabila rahiman rahimakumullah. Ini mukaddimah dari hak yang pertama. Hukukul walidain atau hukukul awla dari Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, itu tarbiyah. Tarbiyah wanabila rahimah dan rahimahkumullah. Tanggung jawab kita. Tarbiyah anak kita untuk mendapatkan hasil yang baik membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya karena tarbiyah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Melakukannya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah mutaba'. Bagaimana tarbiyah yang kita lakukan di rumah kita, di mahad-mahad kita, di madrasah-madrasah kita, itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari koridor syariat. Dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah, itulah hasungan guru-guru kita. Iya, terus kita berupaya untuk iya mengoreksi tarbiyah di tempat kita masing-masing agar sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya mungkin kalau dulu iya banyak anak-anak kita masih kecil, 7 tahun, 8 tahun sudah dipondokan, alhamdulillah sekarang mayoritas rata-rata yang boleh mondok mungkin yang umur belasan tahun. Usah. Untuk memberikan kesempatan mereka dekat dengan anak-anak, dengan ayah ibu mereka. Sebagian tempat ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, misalnya yang dulunya bebas anak-anak menggunakan HP, menggunakan semisalnya, iya ternyata ketika ada koreksi banyak mafasid yang ada, mulai iya berbenah melarangnya. Semata-mata kita upaya untuk senantiasa terbiah kita di atas bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairullah rahimana rahimakumullah. Dan yang terpenting juga dalam terbiah adalah bagaimana kita sebagai murabbi, muallim itu memiliki kesabaran di dalam mendidik, mentarbiyah. Qadhafana billahi rahiman rahimakumullah, tarbiyah terwujud yang pertama adalah ketika seorang murabbi, seorang muallim benar-benar menjadi qudwah hasanah. Dan ini perlu sabar. Bagaimana kita sebagai seorang ayah, bagaimana kita sebagai seorang guru berupaya menyabarkan diri untuk terus di atas taat kepada Allah agar menjadi qudwah yang salihah. Iya. Kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari amal-amal jelek agar tidak menjadi qudwah yang jelek. Yang kedua, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, di dalam tarbiyah untuk mendapatkan kebaikan dalam tarbiyah adalah perlu adanya muraqabah, mulahadhah, iya, pengawasan kepada anak-anak kita, pengawasan kepada santri-santri kita. Ini pun perlu kesabaran. Sabar, iya, menghadapi berbagai macam kendala yang ada. Gurunya mungkin terus mengontrol, ami-aminya, aba-abanya terus bergantian di mahad. Iya, semata-mata untuk menjaga agar tidak terjadi perkara-perkara yang tidak baik di madrasahnya. Kawan rahimani wa rahimakumullah jami'a, saya sering sampaikan, kalau yang namanya tarbiyah, dakwah, itu hanya semata-mata ilqaul kalimah, tazwidul ilm, itu mungkin lebih ringan. Kalau semata-mata yang namanya tarbiyah, namanya dakwah, itu semata bacakan kitab, ilmu, selesai, bubar. Iya, berikan materi, kemudian paham, selesai. Ternyata bukan itu. Yang namanya tarbiyah itu adalah bagaimana anak-anak kita, santri-santri kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, memiliki bekal ilmu dan bagaimana mereka bisa memiliki akhlakul karimah. Dan itu perlu pengawasan. Pengawasan di dalam tidurnya, pengawasan ketika bangun tidurnya, pengawasan ketika bermainnya, pengawasan ketika belajarnya, pengawasan ketika di masjidnya. Dan ini semua butuh kesabaran masing-masing pihak untuk ta'awun. Khamilah rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, seorang muallim, murabbi juga butuh sabar. Iya, di dalam menyikapi berbagai macam kesalahan yang muncul dari murid-muridnya. Kalau tidak sabar, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang ada bukan islah, justru ifsad. Yang ada bukan taklif, tetapi tanfir. Betapa banyak ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, anak-anak kaum muslimin futur, ternyata sebabnya adalah karena sebab kurang sabarnya sebagian orang tua. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mereka memberikan hukuman iqab kepada anak yang tidak pantas diiqab, atau at-ta'addi, melampaui batas di dalam menghukum. Atau ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, memponis dengan sembarangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kata beliau terkait dengan anak kita, muruhum bisalah lisabain. Wadribuhum li'asrin. Iya, perintah mereka anak-anak kita sholat ketika 7 tahun. Dan pukul mereka ketika 10 tahun. Kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah tidak diizinkan, tidak diperintah untuk memukul anak kita yang baru umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun karena enggak mau sholat. Apalagi alhamdulillah di rumah masih sholat bersama ibunya, tapi tidak berjamaah. Ini si ayah karena kaku, tidak tahu hukum, ke masjid kalau enggak main hukum, pukul. Padahal baru 8 tahun. Iya, si anak belum paham apa salahnya, dan dia salah. Rasul menyatakan 7 tahun perintah, bukan pukul. Ketika 10 tahun baru pukul ketika mau sholat. Ini karena kesalahan ayah. Akhirnya membekas pada anak. Khairullah rahimun rahimakumullah. Atau mukulnya sahih betul. Rasulullah menyatakan wadribuhum li'asrin, pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Tapi pukulan itu bukan pukulan untuk melukai. Pukulan bukan untuk menzalimi. Pukulan ta'dib, mendidik agar tahu kamu salah. Bukan untuk melukai menzaliminya. Iya, tapi sebagian ya ingin melampiaskan amarah menganiaya anak. Sehingga fasyal. Tarbiyah yang diharapkan ini inginnya si anak baik ternyata malah berbalik. Khairul rahiman rahimakumullah, saya kira itu yang jelas sabar. Kalau tidak sabar di dalam tarbiyah akan banyak kegagalan. Sabar ikhwan fillah rahiman rahimakumullah itu di antara faktor yang akan bisa memberikan kepada kita hikmah. Hikmah itu adalah wad'u syai fi mawdi'ihi. Iya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menyikapi sesuatu sebagaimana porsinya. Seorang bisa hikmah menjadi hakim itu minimal dengan 3 hal. Pertama, tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Dia tahu ilmu. Ketika ada satu kejadian ini, pernah baca. Rasulullah SAW melakukannya demikian. Pernah baca. Iya, kalau orang bodoh yang seperti salah, pernah Rasulullah SAW melakukan, membimbing begini. Pernah baca ilmu. Yang kedua, hikmah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah didapat dengan ini, sabar. Bisa menahan diri, ya tidak menjadi seorang yang memiliki sumbu pendek, emosional. Sehingga bisa meredam emosi. Hikmah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah didapat dan penting dalam tarbiyah adalah dengan kita senantiasa istisyar, minta bimbingan ahlul khibrah, mereka-mereka yang punya pengalaman. Lebih dulu, iya, mentarbiyah, dakwah, minta bimbingan. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar di atas syariat, itulah hikmah. Bersikap, iya, sesuai dengan tuntunan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.